تعالى نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita akan membaca hadis-hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram, tepatnya pada Kitabul Jami', di mana beliau berkata dalam hadis yang ke-1324 dari kitab Bulughul Maram, ini, wa an Anas radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, beliau bersabda, kafaratu man yaghtabtahu an tastaghfir lahu, tebusan bagi orang yang engkau mengribahinya, yaitu tebusan bagi engkau mengribahi seseorang, tebusan baginya adalah engkau memintakan ampun bagi orang tadi. Qala rawahul harithu ibnu abi usamata bisnadin dhaif, diriwayatkan oleh Al Harith ibnu Abi Usamah dengan sanad yang dhaif. Dan memang sanad dari Harith ini adalah sanad yang dhaif. Syekh Al Albani pun mendhaifkan hadis ini, di mana hadis tersebut memiliki 3 jalur periwayatan yang seluruhnya adalah jalur periwayatan yang lemah. Maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Namun kemudian para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, mengatakan bahwasanya makna dari hadis ini adalah wajib, yaitu memiliki sisi kebenaran. Dan nanti akan kita jelaskan secara lebih terperinci mengenai tebusan atau kemudian amalan yang bisa dengannya menghapuskan, yaitu diharapkan menghapuskan dosa seorang ketika mengribahi saudaranya, menggunjing saudaranya. Namun sebelumnya kita akan menjelaskan bahwasanya perkara ribah adalah termasuk perkara yang haram dan termasuk salah satu dosa-dosa besar. Dan makna dari ghibah tersebut sebagaimana ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, bahwasanya ghibah adalah zikruka akhaka bima yakroh. Atau ini bukan suatu penggalan hadis, namun dia ambil dari hadis Rasulullah SAW. Bahwasanya ghibah adalah zikruka akhaka bima yakroh. Menyebutkan saudaramu dengan suatu perkara yang dia benci, sifat-sifatnya atau perbuatannya, kejelekan-kejelekannya, aib-aibnya. Apabila kita menyebutkan kejelekan tersebut di hadapan manusia, namun tidak di hadapan orang yang kita sebutkan kejelekan tadi, maka ini adalah ghibah. Adapun apabila kita menyebutkan kejelekan di hadapan orang tersebut, maka tidak termasuk ghibah, namun juga termasuk sikap mencela orang tadi, menjelekkan orang tadi, tetap tidak diperbolehkan, namun tidak termasuk ghibah, bukan perbuatan ghibah, namun perbuatan mencela dan menjelekkan orang lain. Dan menyebutkan kejelekan tersebut dikategorikan sebagai ghibah apabila perkara yang disebutkan berupa kejelekan tadi memang ada pada orang tadi. Maka ini melanggar kehormatannya. Orang tadi memang melakukan perbuatan yang buruk, melakukan atau memiliki kebiasaan-kebiasaan yang jelek, walaupun mungkin bukan perkara yang haram. Ada perbuatan-perbuatan yang jelek yang merupakan perbuatan yang bukan perbuatan yang haram, namun di antara manusia itu adalah suatu perkara yang aib, kemudian disebutkan dan yang lain sebagainya. Jadi menyebutkan perkara yang dibenci ini bisa jadi perkara yang mubah, tapi dianggap sebagai aib misalnya, atau kemudian perkara yang haram, memang perkara yang merupakan yaitu kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau juga menyebutkan tentang sifat-sifatnya. Apapun yang kemudian dibenci oleh orang tadi, misalnya orang tersebut adalah orang yang kulitnya hitam misalnya, dia tahu bahwasanya saudaranya membenci, untuk kemudian dia disebutkan dengan sifat tersebut, kemudian dia menyebutkannya di depan manusia untuk kemudian yaitu menjelekannya, maka inilah ghibah. Maka yang seperti ini termasuk dosa besar, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan ini, dikarenakan ghibah ini adalah perbuatan yang sangat ringan untuk diucapkan, suatu perkataan yang sangat ringan untuk diucapkan dalam majelis-majelis, untuk kemudian ikut meramaikan suasana. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi di pikir terlebih dahulu apabila kita hendak mengucapkan suatu perkataan, apabila kita hendak menyebutkan tentang kejelekan saudara kita, hendaknya kita ingat lagi bahwa ini adalah suatu perbuatan yang haram, bahkan termasuk perbuatan dosa besar, yang diharapkan dengan adanya kesadaran tersebut kita akan terhindar dari dosa ghibah tadi, dan kemudian yaitu berhenti dan tidak jadi mengucapkan dan membeberkan tentang kejelekan dari saudara kita. Maka ghibah ini adalah suatu dosa yang berhubungan dengan hak manusia, selain kemudian berhubungan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya. Maka ghibah ini juga berhubungan dengan hak manusia, di mana orang yang mengghibahi adalah seorang yang kemudian melanggar kehormatan orang lain. Oleh karena itu, antara syarat taubat pada suatu dosa yang berhubungan dengan hak orang lain, yaitu dia meminta maaf, meminta kehalalan, supaya dimaafkan dan dihalalkan perbuatannya tadi oleh orang yang dia zalimi, dia rugikan. Dalam perkara ini adalah orang yang kemudian dia langgar kehormatannya, yaitu orang yang dia ghibahi. Maka pada asalnya yang wajib dia lakukan adalah meminta maaf kepada orang yang dia ghibahi. Ya. Namun bisa jadi ketika dia meminta maaf kepada orang tadi, justru perkaranya menjadi lebih runyam, menjadi lebih parah. Hubungan antara kedua orang tadi menjadi tidak bisa diperbaiki. Ketika apa? Ketika sebetulnya orang yang diribahi tadi tidak mengetahui bahwa dia telah diribahi. Bisa jadi kemudian ketika dia mengetahuinya dia akan marah. Maka yang seperti ini hendaknya dia kemudian tidak meminta maaf kepada orang tadi, membiarkan orang yang dia ghibahi tidak tahu. Namun kemudian bagaimana kemudian dia bisa menebus, melakukan kafarah penebus atas dosa ghibah yang dia lakukan kepada saudaranya, yaitu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar bagi saudaranya. Ya Allah, ampunilah fulan yang saya telah mengghibahinya. Ini perkara yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini, yang walaupun hadisnya dhaif, namun ulama mengatakan bahwasanya di sini ada satu sisi kebenaran. Gimana Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya apa hubungannya antara perbuatan ghibah dengan yaitu beristighfar, memintakan ampun bagi saudara yang dighibahi. Ketika kita melontarkan suatu perkataan yang merupakan ghibah, ini adalah suatu perbuatan dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka cocok dan sesuai apabila kemudian sebagai tebusannya adalah kita memintakan ampun bagi dosa orang yang diribahi. Ketika kita berbuat dosa, untuk kemudian menutupnya dan menjadikannya impas, menjadi balasan dan kemudian tebusan atas dosa kita, kita memintakan ampun bagi dosa orang yang kita ribahi. Yaitu sisi hubungan antara perbuatan ribah dengan beristighfar kepada orang yang kemudian kita ribahi. Namun tentu saja, samping kemudian beristighfar kepada orang yang kita ribahi, tentu sebelumnya kita harus bertaubat atas perbuatan ribah tersebut. Yaitu kita berhenti dari perbuatan ribah, menyesali perbuatan tadi, dan kemudian bertekad bahwasanya kita tidak akan melakukannya lagi. Kemudian kita baru beristighfar, memintakan ampun bagi saudara kita tersebut. Ini disebutkan oleh para ulama, yang walaupun hadis ini dhaif, namun kemudian para ulama diantaranya menyebutkan ini sudah perkara ini yang kita beristighfar bagi saudara kita ini yang kita ribahi ini sebagai kafarah dan tebusan dari perbuatan mereka. Dan kafarah yang lainnya yaitu dengan kita menyebutkan kebaikan dari orang yang kita ribahi tadi. Ini yang kedua, menyebutkan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang yang kita menyebutkan kejelekan-kejelekan orang tadi padanya. Kita menyebutkan atau mengribahi fulan di hadapan Allah. Maka setelah itu kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga memintakan ampun bagi saudara kita yang kita ribahi tadi, kemudian datang kepada Allah tadi dan kemudian menyatakan kepadanya bahwasanya dia telah bertaubat, telah menyesal dari perbuatan ghibah tadi, menggunjing saudaranya tadi, kemudian menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang diribahi. Jadi sebagaimana dia telah menyebutkan keburukan dari orang tadi di hadapan fulan, maka sebagai tebusannya juga dia menyebutkan kebaikan-kebaikan dari orang yang dia ghibahi di hadapan fulan tadi. Dan pendapat ini bahwasanya istighfar bagi saudara yang diribahin adalah sebagai kafarah, ya, ini dinyatakan oleh para ulama salaf, ya, dinyatakan oleh para ulama salaf, di antaranya Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan yakfihi al-istighfar dun al-istihlal, cukup baginya untuk beristighfar, yaitu memintakan ampun bagi saudaranya dun al-istihlal, tanpa kemudian meminta kehalalan, yaitu meminta maaf, yang berkata Al-Hasan Al-Basri. Kemudian kafarah yang kedua yang tadi kita sebutkan, yaitu memuji orang yang kita ribahi, ini juga dikatakan oleh ulama salaf, yaitu Mujahid, ya, seorang tabi'i, yaitu apa, murid dari Ibn Abbas, seorang mufassir, seorang ahli tafsir. Beliau berkata, kafaratu aklika lahma akhika an tusmiya alaihi wa tad'a lahu bi khairin. Tebusan bosnya engkau memakan daging saudaramu, ya, yaitu berbuat ghibah. Karena kita tahu perumpamaan ghibah adalah seperti memakan daging saudaranya, dan ini dalam Al-Qur'an, ya. Di dalam Al-Qur'an. Jadi perbuatan atau tebusan bagi perbuatan memakan daging saudara saudaramu, antusmi alaihi, engkau memujinya, ya, menyebutkan pujian kepadanya, wa tad'u alaihi bi khairin, dan engkau mendoakannya dengan perkara kebaikan, ya. Maka ini kafarah dan tebusan dari perbuatan ghibah, ya, khulasahnya, ya, seorang yang melakukan ghibah, ya, maka apabila dia menghibahi saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak tahu bahwa dia telah menghibahinya, maka tidak meminta maaf kepada orang tadi, ya, walaupun dia tetap bertaubat, namun tidak meminta maaf kepada orang tadi, ya, tidak meminta maaf kepada orang tadi, namun yang dia lakukan adalah apa, beristighfar dan memuji saudaranya, ya, sebagaimana dia telah menjelekannya. Namun kemudian apabila dia sudah mengetahuinya, orang yang diribahi itu sudah tahu, maka yang seperti ini dinyatakan oleh Syekh Al-Utsaimin harus meminta maaf, ya, harus meminta maaf. Karena kalau saudara yang diribahi sudah tahu, ya, orang yang diribahi sudah tahu, dia akan terus mengingatnya dan tidak akan hilang rasa marahnya, ya. Dia akan selalu mengingatnya dan tidak akan hilang rasa marahnya kecuali apabila seorang meminta kehalalan, ya, meminta maaf kepada orang tadi. Yang ini diharapkan meredakan amarahnya, ya. Diharapkan kemudian dia memaafkan, ya, dan kemudian hubungan menjadi lebih baik setelahnya, ya, dibandingkan apabila dia tidak meminta maaf. Maka apabila dia tahu saudaranya sudah mengetahui bahwasanya dia telah menghibahi saudaranya tadi, hendaknya dia meminta maaf supaya hilang segala dendam atau kemarahan yang mungkin masih ada, yang mungkin masih tersisa. Ya, kita tidak tahu apakah kemudian dia bisa memaafkan dengan betul-betul tulus apabila kita tidak meminta maaf. Ya. Kita meminta maaf pun bisa jadi masih ada, ya, kemarahan pada dirinya, bisa jadi. Ya. Namun dengan maaf tersebut paling tidak keadaan menjadi lebih baik, hubungan menjadi lebih baik, ya. Itu kemudian khulasa dan kesimpulan dari bagaimana seorang bisa menebus perbuatan ghibah kepada saudaranya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis yang ke-1325, ya, berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, وعن عائشة رضي الله عنها قالت تري عائشة رضي الله عنها هي بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بصدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم laki-laki yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang sengit, ya, dalam berdebat dan suka berdebat. Ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ya, sebagaimana disebutkan di sini akhrajahu Muslim. Maka dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan tentang perkara yaitu berdebat kemudian berdebat dengan cara yang batil untuk tujuan yang batil, berdebat dengan cara yang batil untuk tujuan yang batil. Disebutkan dua perkara yaitu al-alad, ya, yang sulit dalam hal perdebatan, sengit dalam hal perdebatan. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Orang seperti ini yaitu orang yang kemudian apabila kita telah menyebutkan sesuatu dan itu adalah suatu perkara yang hak, suatu perkara yang kebenaran, ya, maka dia menyebutkan kemungkinan yang lain. Bisa jadi begini, bisa jadi begitu, ya. Padahal sebenarnya tidak bisa dibantahkan apa yang kita sebutkan tadi, ya. Misalnya kita menyebutkan dalil tentang yaitu kewajiban suatu perkara misalnya, atau misalnya tentang riba itu haram, ya. Riba itu haram, dalilnya adalah ini, ya, kemudian mengatakan bisa jadi begini, ya, yang dimaksudkan bisa jadi seperti itu yang dimaksudkan, padahal jelas, ya, tentang perkara riba tersebut, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa halallahu al-bai'a wa harrama riba, ya, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas riba haram. Dan kemudian tentang perkara riba pun telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perkara atau dengan penjelasan yang detail, ya. Kemudian dia mengatakan bisa jadi begini, bisa jadi begitu, ini tidak termasuk karena begini, ini tidak termasuk karena begitu, ya. Kemudian berdebat, ya, dan sengit perdebatannya untuk kemudian membela perkara yang batil, yaitu menyatakan bosnya riba atau misalnya bunga bank katakanlah, ya, atau perkara-perkara yang lainnya dari perkara riba, ya, sebagai sesuatu yang halal. Ini adalah al-alad, yaitu orang yang kemudian ketika berdebat sulit dalam perdebatannya, ya, sudah disampaikan dalil, sudah disampaikan kebenaran, ya, dengan jelas, dengan gamblang, dia masih kemudian membantahnya, ya, kemudian mencari perkara-perkara yang, ya, jauh sebetulnya, ya, dihubungkan dengan perkara tadi untuk kemudian membela pendapatnya, untuk membela pendapatnya. Maka ini adalah al-alad, ya, al-alad. Adapun al-khasim itu ya sama orang yang berdebat, ya. Namun yang dimaksudkan adalah perdebatan untuk membela sesuatu yang batil. Kalau tadi al-alad sifat yang pertama yaitu dia sulit dalam berdebat, al-khasim yang dimaksud adalah dia berdebat untuk membela sesuatu yang batil, ya. Berdebat untuk membela sesuatu yang batil, ya. Atau sebelumnya, ya, tentang perkara al-ladud ini tadi, al-alad, ya, itu diambil dari kata ladudatul wadi, ya. Apa itu ladudatul wadi? Yaitu janibaihi, sisi-sisi daripada al-wadi. Dua sisi daripada al-wadi, itu apa? Lembah. Ada sisi misalnya timur dan barat misalnya. Dua sisi lembah. Ya. Maka apa kemudian hubungannya? Ya. Hubungannya adalah ketika seorang mendebat orang yang sulit dalam perdebatannya. Ya. Ketika kita menyebutkan tentang perkara yang di barat, dia menyebutkan perkara yang di timur. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Di sisi ada dua lembahnya, misalnya barat dan timur misalnya, atau selatan dan utara misalnya. Ya. Ketika kita sudah membahas perkara yang di barat, ya, dia membahas perkara yang di timur. Ya. Kita kejar ke timur, dia ke barat lagi. Seperti itu. Jadi apa pokoknya menghindar, ya, mendebat dengan segala macam cara, dengan cara-cara yang, ya, atau dengan apa yang dipikirkannya, dengan apa yang terlintas dalam pikirannya, dia utarakan untuk kemudian membela pendapatnya. Ya, walaupun pendapatnya salah. Ya, walaupun pendapatnya salah. Ya. Adapun al-khasim tadi, yaitu tadi mendebat suatu perkara yang batil, untuk membela suatu perkara yang batil. Dan yang seperti ini, ya, seorang yang mendekat dan sulit dalam perdebatannya untuk membela sesuatu yang batil, itu pun telah dicela. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa huwa aladul khisam. Surat Al-Baqarah ayat ke-204. Dan dia adalah orang yang berdebat dengan sengit, ya, dan kemudian berdebat untuk kemudian membela sesuatu yang batil. Ya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Ya. Sebagai contoh, ya, walaupun ini hanya sebagai contoh saja, ya, adapun secara garis besarnya, ahlul batil mereka adalah ya, orang-orang yang aladul khisam, ya, atau aladul khasim, ya, suka berdebat dengan cara yang batil, kemudian juga berlari ke sana kemari, ya, mencari alasan-alasan untuk membenarkan pendapatnya. Sebagai contoh saja yang kemudian dekat dengan kita, yaitu kita, belum lama dan belum kita lupakan, yaitu al-musa'iqah, ya, al-musa'iqah. Ya, bagaimana kemudian mereka, cara mereka berdebat, ya, mereka mengatakan bahwasanya Syekh Muhammad Ibnu Hadi, kemudian yaitu memiliki dalil yang belum sampai kepada Syekh Rabi. Pertama seperti itu. Kemudian setelah tahu bahwasanya dalil telah sampai, ya, apa yang dikatakan? Ya, apa yang dikatakan setelahnya? Bahwasanya Syekh Rabi tidak membaca. Ya. Kemudian ketika tahu bahwasanya Syekh Rabi telah membaca dan Syekh Rabi mengatakannya, maka mereka mengatakan Syekh Rabi tidak paham. Ya. Dan yang lain sebagainya. Ini apa? Ini contoh dari ladud. Ya. Sikap ya, mendebat dengan cara yang batil, kemudian apa? Berlari ke sana kemari, ya. Ketika telah dibantah yang satu, ya, lari ke yang lainnya, mencari-cari alasan dan yang lain sebagainya. Ya. Maka ini salah satu ya, ciri-ciri anil batil, ya. Ciri-ciri orang yang di atas kebatilan, lari ke sana kemari, ya. Lari ke sana kemari dalam kemudian membela kebatilannya, ya, lari ke sana kemari dalam membela kebatilannya. Dan memang orang yang seperti ini, yang orang yang khisam ini, ya, dia tidak menginginkan kebenaran dari asalnya. Ya. Tidak menginginkan kebenaran dari asalnya. Tujuannya apa? Ketika berdebat, yaitu ingin memenangkan dirinya sendiri. Ya, untuk menjadikan dirinya unggul terhadap orang yang didebatnya. Walaupun di atas kebatilan. Tidak ingin dikalahkan. Ya, tidak ingin kemudian perkara yang sesuai dengan hawa nafsunya itu kemudian dianggap salah. Ya. Ada pun seorang yang mencari kebenaran ketika berdebat dan berdiskusi, maka yang diinginkan dengannya adalah ingin mengetahui apakah saya yang benar atau kamu kemudian fulan. Apabila saya yang benar, maka alhamdulillah. Atau apabila fulan yang benar, maka alhamdulillah. Ya. Saya rujuk terhadap kebenaran tersebut, ini adalah seorang yang kemudian ingin menginginkan kebenaran. Ya, ini yang orang yang menginginkan kebenaran. Adapun al-Hasim di sini yang kemudian dicela oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu orang yang kemudian membela kebatilannya dengan cara apapun. Maka perdebatan ini tercela, ya, ketika yang dibela adalah kebatilan, ya. Dan kemudian juga membelanya dengan tanpa ilmu, membelanya dengan tanpa ilmu. Seperti orang yang kemudian berdebat dalam suatu perkara. Dia belum tahu mana yang benar, tapi kemudian dia masuk dalam perdebatan, ya, kemudian membela saudaranya. Belum tahu ini saudaranya benar apa salah, tapi kemudian dia masuk, pokoknya saya membela fulan. Ya. Belum tahu kemudian kebenaran apakah kemudian pada bulan yang memang temannya atau kemudian pada Alan yang menjadi lawannya, ya. Ini diantaranya. Atau kemudian berdebat yang tercela adalah berdebat tapi kemudian tidak sesuai dengan kadar kebutuhan, ya. Berdebat tapi tidak sesuai dengan kadar kebutuhan, ya. Melebihi dan melampaui batas, terlalu banyak berdebat, ya. Kesini berdebat dan kesana berdebat, ya. Sudah jelas al-haq pun masih berdebat, ya. masih mendebatkan perkara-perkara yang mungkin bersangkutan dengan perkara tadi, ya. Tapi bukan inti permasalahannya, didebatkan pula perkara-perkara yang rinci, perkara-perkara yang kemudian juga sebetulnya remeh, ya, masih berhubungan dengan perkara tadi, tapi bukan perkara intinya, didebatkan juga. Dan yang lain sebagainya adalah perdebatan yang tercela. Adapun apabila perdebatan yang terjadi adalah di antara seorang yang kemudian dizolimi dengan orang yang menzoliminya, atau di hadapan mahkamah misalnya, ya, di hadapan mahkamah, di hadapan pengadilan, kemudian mengutarakan dalil-dalilnya, kemudian berdebat dengan orang yang kemudian menzoliminya, ya, dan dia memang memiliki hak, dia tahu persis bahwa ini adalah haknya, saya telah dizolimi, ya, maka tidak mengapa, ya, ini adalah suatu perkara yang benar, ini tidak mengapa, tidak termasuk dalam perkara perdebatan yang tercela, ya, berdebat untuk membela haknya. Dan juga perkara yang kemudian tidak masuk dalam perdebatan yang tercela justru adalah perdebatan yang terpuji, yaitu apa? Mendebat untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala, ya, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menampakkan kebatilan dari musuh-musuh Islam, kebatilan dari musuh-musuh sunnah, kebatilan dari musuh-musuh tauhid, ya. Kemudian dengan apa? Meruntuhkan hujah-hujah dan dalil-dalil mereka yang mereka pakai sebagai alasan, maka ini adalah suatu bentuk, ya, perdebatan yang kemudian terpuji, ya. Dan inginkanlah apa? Meruntuhkan syubhat-syubhat mereka, meruntuhkan syubhat-syubhat ahlul batil, dan menampakkan dengan jelas bahwasanya ini loh agama Allah Subhanahu wa taala, ini loh as-siratul mustaqim, jalan yang lurus, Allah Subhanahu wa taala ridai, cocok dengan ayat-ayat Al-Quran, cocok dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang seperti ini, ya, justru dia diberikan pahala atas perdebatan tadi, ya. Diberikan pahala atas perdebatan tadi, dan dia termasuk seorang yang kemudian berjihad dengan lisannya, ya, berjihad dengan lisannya. Walaupun Allah alam memang di situ ada kaidah-kaidah tentang perdebatan di sini, dimana juga para ulama salaf pun menghindari perdebatan dengan ahlul batil. Allah alam, harus dirujuk kembali bagaimana kemudian kaidahnya. Ya. Namun yang jelas, ini adalah suatu bentuk jihad di satu rindah. Bela dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian dibahas dalam hari ini, yaitu masalahnya orang yang berdebat dengan sengit dan juga orang yang berdebat untuk membela suatu kebatilan. Berdebat untuk membela kebenaran, membela al-haq, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkannya. Ya, di antara dua surah An-Nahl ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jadilhum billati hiya ahsan." Dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Dengan cara yang paling baik. Ya. Ini. Ya. Suatu yang kemudian menunjukkan disyariatkannya mendebat ahlul batil. Dan kemudian Allah pernah ini Allah Alam yang kemudian diberikanlah ahli kitab. Ya. Ahli kitab. Ini orang-orang yang dulu dan orang-orang yang suka. Kalau bilang bahwa kebatilan, maka debatkan mereka. Abang secara umum Allah Alam, Allah ini secara umum dalam ayat ini, Allah secara umum mengatakan kepada ahli kita, dibatlah mereka orang yang kemudian bisa mendakwahi orang tadi dengan cara yang paling baik. Dibatlah sahabat-sahabat, dibatlah yang tadi, kau tiga, bil hikmah, kepada dengan hikmah, sampaikan hikmah, sampaikan dalil kepadanya. Wal-wa'idah al-hasanah, apabila tidak sampai atau kemudian tidak cukup dengan menyampaikan dalil dan petua, sampaikan al-mawa'idah al-hasanah, yang sekarang lebih mendalam adalah menyampaikan nasihat yang menyentuh, nasihat yang menyentuh. Setelah kemudian ada disampaikan dalil dan bisa menerimanya atau kemudian lalai darinya, sampaikan nasihat yang lebih mendalam, nasihat yang lebih menyentuh, kepada orang tadi, kemudian apabila belum bisa menerima lagi, wajadilhum billati hiya ahsan. Debat mereka dengan cara yang paling baik, dengan cara yang paling baik. Allah alam. Kemudian ini adalah hari terakhir yang kita bacakan tadi dalam bab at-tarhib min masawil akhlaq, peringatan dari akhlak-akhlak yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek. Kemudian kita akan masuk kepada bab yang selanjutnya yang disebutkan dengan atau diberi judul ini bab at-tarhib fi makarimil akhlaq, bab dorongan untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik, hasungan untuk memiliki akhlak-akhlak yang baik. Maka bab ini disebutkan setelah bab yang sebelumnya. Ini sesuai dengan kaidah at-taqalli wa at-tahalli. At-taqalli wa at-tahalli. Apa itu at-taqalli? At-taqalli itu kemudian menghilangkan segala perkara yang buruk. At-tahalli itu menghiasi diri dengan perkara-perkara yang baik. Kaidahnya bahwasanya at-taqalli qabla at-tahalli. Yang namanya at-taqalli ini menghilangkan perkara-perkara yang buruk, akhlak-akhlak yang jelek, itu sebelum at-tahalli. Itu apa? Menghiasi diri dengan perkara-perkara yang baik, sifat-sifat yang baik. Maka cocok. Penyebutan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani taala menyebutkan terlebih dahulu tentang perkara-perkara yang buruk, sifat-sifat yang buruk, sifat marah misalnya, atau sifat dari sifat ketukan yang sudah pernah kita lewati pada kesempatan yang telah lalu. Lalu kemudian menyebutkan tentang akhlak-akhlak yang mulia setelah itu, bahwa seorang setelah hilang seluruh perkara buruk atau sebagian perkara buruk, dia sudah berusaha untuk menghilangkan perkara-perkara buruk tadi, dia hiasi dirinya dengan perkara yang sebaliknya, ya, yang merupakan akhlak-akhlak yang mulia. At-tahalli qabla at-tahalli, yaitu menghilangkan perkara-perkara yang buruk terlebih dahulu, baru kemudian yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat dan perkara-perkara yang baik. Kita masuk ke dalam hadis yang pertama dalam bab ini, yaitu hadis yang ke-1326. Berkata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala عن ابن مسعود رضي الله عنه قال فلصحابة ابن مسعود رضي الله عنه يبركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال برصد عليكم بالصدقي فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة لذلك kalian berpegang teguh dengan kejujuran, tetaplah dalam keadaan jujur, karena jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada al-jannah. Wa ma yazal rajulu yasduku yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan senantiasa seorang itu berkata jujur dan berusaha untuk terus-menerus jujur sampai kemudian ditetapkan, ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai siddiq, orang yang selalu jujur, orang yang sangat jujur. Karena siddiq ini wazannya adalah wazan mubalaghah. Mubalaghah itu apa? Mengatakan sifat tapi bukan kemudian sifat yang biasa, sifat yang sangat, dan apa kemudian yaitu betul-betul terrealisasi dalam orang tadi, sifat kejujuran, ya. Tadi dikatakan dengan siddiq bukan shadiq. Oh, shadiq jujur. Sedih orang yang betul-betul jujur. Ya, ditetapkan, namun ada mubalaghah di situ. Ya, mubalaghah yaitu ditetapkan dengan sangat mendalam makna tadi dan sifat tadi kepada orang tersebut. Ya Allah alam, kita akan lanjutkan pembacaan hari ini pada kesempatan yang akan datang. Belum selesai harinya, insya Allah akan kita lengkapi pada pembahasan yang akan datang. Dan hari ini muttafaqun alaihi, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.